c'est une song, c'est the Playboy song. Yeah, come on! Berkata mesra, I love you, yeah. Bentar-bentar kau merayu, selangkah lagi kita bercumbu. Akulah pemenang cintamu, akulah si candu cintamu. Luluhkan dengan senyumku, lumpuhkan cinta dengan manikku. Cintamu, akulah si rancau cintamu. Hati-hati di dekatku, hey, sekali lagi kita bercumbu. Yeah, ha ha ha ha. Yeah yeah yeah. Akulah si candu cinta, pemeran pesona cinta. Hinggaplah dalam hatiku, hisaplah cinta dariku. Yo, come on, come on, let's go. Hey, hey, hey, come on, come on. Dalam hatiku, hisaplah cinta dariku. Akulah si candu cinta, pemeran pesona cinta. Hinggaplah dalam hatiku, hisaplah cinta dariku. Nya, nya, nya.